بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dari Sittatu mawadhi'a minas sirah ma'asyarhihi. Kita telah sampai pada ucapan musannif rahimahullah, wa a'zamu min dhalika wa akbar tasrihuhum bi anna al-bawadih laysa ma'ahum minal islami sya'aratun ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام. Beliau mengatakan wa'adhum min dhaliku akbar, dan yang paling terbesar dari ucapan mereka tentang orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi menampakkan kekufuran, di mana bagi mereka, bagi sebagian orang, mereka masih berpendapat bahwa dia masih dianggap sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, hanya sekedar pandai mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia melakukan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Dan sudah berlalu bantahan beliau. Ya, naam. Maksudnya dalam syarah, di mana mereka berdalil dengan nas-nas yang mutasyabih, yang samar-samar, yang kelihatannya pada sebagian hadis bahwa seolah-olah cukup bagi seseorang untuk mengucapkan, untuk dia dianggap sebagai orang yang beriman dan dianggap sebagai penduduk surga, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Seperti pada hadithul bitaqah, akan tetapi beliau mengatakan hadis-hadis seperti ini yang datang penyebutannya secara mutlak, maka di sana datang hadis yang lain, dalil yang lain yang menyebutkan syaratnya, qaidnya, bahwasanya mesti ada ya beramal berupa menunjukkan bahwasanya dia benar-benar memperuntukkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah beribu-ribu kali, kalau ternyata dalam pengamalannya ya ternyata dia melakukan persembahan sesajen ya kepada kuburan ataupun pohon, mata air, laut ataupun tempat-tempat yang mereka keramatkan, maka itu seluruh tidak semuanya kalimat la ilaha illallah ataupun mereka-mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Nah, karena yang diinginkan pada kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tapi dituntut untuk dia meyakini dan membuktikan melalui pengamalannya bahwasanya ibadahnya, baik rukuk sujudnya, sembelihannya, nazarnya, ya tawakkalnya, khasyiannya, seluruhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan kembali wa a'zamu min dhalika wa akbar, dan yang paling terbesar atau di antara perkara yang paling besar yang mereka ucapkan, mereka katakan, bantahkan kepada orang-orang ahlu tauhid, tasrihuhum bi anna al-bawadi laysa ma'ahum min al-islami sya'ara, pernyataan mereka secara jelas bahwasanya orang-orang bawadi, ini orang-orang yang ada di pada laman, ya, laisa ma'ahum minal islami syarah, kata mereka, buat tidak ada pada mereka dari perkara keislaman mereka walaupun hanya sebesar sehelai rambut ataupun sehelai bulu. Walakin, akan tetapi, kata mereka, yaquluna la ilaha illallah, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah, wahum bihadhihi lafdha, dan mereka dengan lafadznya, artinya kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ahlu Islam, maka mereka sudah dianggap sebagai orang Islam, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa kekufuran dan kesyirikan. Qala asy-syekh hafizahullah dalam syarahnya, al-bawadi, yang dimaksud dengan al-bawadi jam'u badiyah. Al-bawadi adalah kalimat jamak dari kalimat badiyah. Siapa itu badiyah? Wahumul a'rabu ar-rahl, yaitu orang-orang a'rabi, ya, orang-orang yang tinggal di gurun pasir yang jauh dari keramaian, yang senantiasa berpindah-pindah. Ya, wahumul a'rabu ar-rahl. Yaqulu, ay mereka berkata, ha'ula idullal, ini orang-orang yang sesat itu mengatakan, al-bawadi, kata mereka, orang-orang yang modelnya seperti itu, orang-orang yang jauh tinggal di pedalaman, ma ma'hum minal islami sya'rah, tidak ada pada mereka keislaman sedikit pun, la yusalluna wa la yasumun, mereka tidak salat, mereka tidak puasa, wa la ya'rifuna al-islam, dan mereka tidak mengenali Islam sedikit pun. Lakin madamu yaquluna la ilaha illallah, akan tetapi selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, kata mereka, fahadha yakfi, maka ini mencukupkan bagi mereka. Fadhullalu yaquluna, maka orang-orang yang sesat itu mengatakan, yakfi annahum yaquluna la ilaha illallah, cukuplah bagi mereka, cukup bagi seseorang untuk kita menghukumi sebagai dia seorang muslim, orang yang beriman, dengan ucapan mereka la ilaha illallah. Famujarradu qawliha yadkhuluhum bil islam, maka mereka sekedar ucapan ini maka memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan betapa banyak orang-orang yang bukan dari kalangan kaum muslimin lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan assalamualaikum kepada mereka, masya Allah, mengatakan insyaallah, orang-orang kafir. Ya. Apakah dengan kalimat-kalimat seperti ini langsung kita mengkutuk sebagai orang muslim? Ya tidaklah demikian tentunya. Nah, karena boleh jadi dia hafal, karena dia sering mendengar kalimat la ilaha illallah dari kaum muslimin. Apalagi kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dengar suara adzan la ilaha illallah, dia hafal. Tapi apakah dengan hafalannya, ya, terhadap kalimat ini akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena bukan hanya di seseorang dituntut untuk dia hafalkan, ucapkan, tapi dituntut untuk dia untuk apa? Memahami maknanya, mengilmuinya, ya. Meyakininya dalam hati. Ya. Baru apa? Buktikan melalui pengamalannya bahwasanya ibadahnya benar-benar hanya untuk Allah. Adapun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian setelah itu larinya ke kuburan, ke pohon, ataupun keluar masuk gereja, keluar masuk ke kuil, tidak ada yang akan menghukuminya, dan tidak akan ada yang percaya bahwa dia seorang muslim, dia orang yang beriman. Ya, dia hafal kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak memahami maknanya. Nah, kalau dia tidak paham maknanya, bagaimana mungkin dia akan meyakini dalam hatinya? Nah, kemudian juga tidak mengamalkannya, keharusan-keharusannya. Yaquluna, yaquluna hadza wa hum mu'tarifuna annahum ma ma'hum min al-islam sya'ra. Mereka berkata, mengucapkan kalimat ini, dan mereka mengakui bahwasanya tidak ada pada mereka keislaman, walaupun hanya sehelai rambut. Artinya tidak ada padanya amalan-amalan lahiriahnya. Tidak sholat, tidak puasa. Ya. La yusalluna wa la yasumun. Karena Islam ketika disebutkan secara tersendiri sudah berlalu, bahwasanya diinginkan adalah amalan-amalan lahiriah yang nampak. Naam. La yusalluna wa la yasumun, mereka tidak salat, tidak puasa. wala ya'lamuna shay'an min al-a'mali as-salihah, dan mereka tidak, wala ya'maluna, mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari amalan-amalan salih. Faqat hum yaquluna la ilaha illallah, hanya saja ucapan mereka hanya kalimat la ilaha illallah. Nah, ya subhanallah, ini bentuk ta'ajub, keheranan dari ucapan orang-orang yang berkata seperti itu. Saya ta'ajub, heran dengan ucapan seperti itu. Bahwasanya cukup bagi seseorang itu, dia selamat dan dianggap sebagai orang beriman hanya sekedar la ilaha illallah. Ya. Maka Syekh mengatakan, ya subhanallah, beliau heran dengan orang mengucapkan kalimat seperti itu. La ilaha illallah laysat mujarrada kalimah. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan. Ya. Artinya bukan hanya di lisan kita dituntut untuk mengucapkannya. Law kana hadha huwa al-Islam, seandainya inilah Islam, artinya seseorang sudah dianggap muslim, seseorang sudah dianggap seorang yang beriman hanya sekedar mengucapkan kalimat ini, sara kullun nasi muslimin, maka tentu manusia akan menjadi muslim seluruhnya, karena sangat gampang orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada mereka orang-orang kafir Quraisy saat itu, qulu kalimatan tadinu lakum biha al-Arab wa tuaddi lakum biha al-Ajamu al-jizya, qalu khudh wa abika alf kalima mahi, qulu la ilaha illallah, qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha lasyai'un 'ajab. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, ucapkan kalimat, ucapkanlah suatu kalimat, tadinu lakum biha al-arab, di mana orang-orang Arab akan tunduk kepada kalian, wa tuaddi lakum biha al-ujumu al-ajamu al-jizya, dan niscaya orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, non-Arab yang akan membayar jizya kepada kalian. Qalu, maka orang kafir Quraisy mengatakan, khudh wa abika alf kalimah, ambillah, ya demi ayahmu, ya 1000 kata, ucapkan kalimat itu. Mana kalimat itu? Kami akan ikuti. Mahi, kalimat apa yang kau maksudkan wahai Muhammad, ucapan mana? Qala qulu la ilaha illallah. Nabi pun mengatakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Qalu, maka orang-orang kafir Quraisy yang memahami makna yang terkandung dalam kalimat ini, karena mereka orang-orang yang paham bahasa Arab, memahami maknanya, ya, memahami konsekuensinya, dia mengerti kapan kalimat ini kami ucapkan, berarti maknanya kami harus meninggalkan seluruh bentuk-bentuk sesembahan. Maknanya kami harus meninggalkan seluruh macam bentuk sesajen-sesajen selama ini yang kami lakukan. Qalu, maka mereka katakan, semin Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surah Sad ayat 5, aja'ala al-alihata ilahan wahida, apakah orang ini Muhammad mau hanya menjadikan satu ilah saja, satu yang disembah saja, inna hadha la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ya, mereka enggan mengucapkannya. Beda dengan sebagian orang di zaman ini. Ya, dia jadikan zikir-zikir 1000 kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Ya, tapi setelah itu dia beristighatsah dan memanggil-manggil orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang-orang yang mereka anggap saleh sebagai orang-orang atau sebagai wali. Mereka panggil-panggil. Nah, adapun orang-orang Arab Quraisy, mereka enggan mengucapkannya karena mereka paham maknanya, mengetahui konsekuensinya. Nah, arafu annahum law qalu, mereka orang-orang kafir Quraisy tadi, seandainya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, taraku ibadat al-asnam, maka konsekuensinya mereka harus meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Wahum la yuriduna dzalik, dan mereka tidak mau, mereka tidak ingin untuk melakukannya, maka mereka pun menolak mentah-mentah. Padahal sudah dikatakan tadi, wahai kalian orang-orang kafir, wahai kalian orang-orang Quraisy, ucapkan satu kalimat saja yang dengannya orang-orang Arab akan tunduk pada kalian, dan orang-orang di luar Arab sana akan datang membayar jizyah upeti pada kalian, maka mereka katakan, ambil, datangkan demi bapakmu hai Muhammad, jangankan satu kata, 1000 kata saja, 1000 kalimat kami mau ucapkan. Ya khudhu abika alfa kalimah, mahi, kata apa itu? Nabi katakan, qulu la ilaha illallah, ini saja, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata mereka menolak. Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab, apakah Muhammad mau menjadikan satu sembahan saja, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ya, jadi saya mengatakan arafu annahum law qalu, mereka mengetahui, andaikan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, taraku ibadat al-asnam, niscaya mereka akan meninggalkan penyembahan berhala yang mereka lakukan selama ini. Wahum la yuriduna dzalik, dan mereka tidak ingin itu. Wahum yahsabunaha kalimatan faqat, ayya kalimah, ya, dan mereka mengira hanya kalimat biasa saja, kalimatan faqat ayya kalimah, jadi anggap cuma kalimat biasa saja. Falamma qala lahum, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini yang saya maksudkan. Wahum arabun fusaha, dan mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Ya'rifuna ma'na hadhihi al-kalimah, ya'rifuna ma'na hadhihi al-kalimah, mereka mengetahui makna kalimat ini. Wa anna tulzimuhum bi tarki ibadati al-asnam, bahwasanya dengan kalimat ini mengharuskan mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Qalu, maka mereka pun mengatakan, aja'ala al-alihata ilahan wahida, apakah Muhammad mau menjadikan satu ilah saja? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun, sesungguhnya kanu adalah mereka orang-orang jahiliyah, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka pun menyombongkan diri. Ini mereka menolak batarul haq, karena namanya sombong itu ya, batarul haq, menolak kebenaran, ya, dan ini hak mereka, tolak, enggan mereka mengucapkannya. Naam, idza kanu, innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir Quraisy, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, ay ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka pun berpaling, mereka apa, menyombongkan diri. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, tuhan-tuhan kami, li sya'irin majnun, dikarenakan karena seorang penyair gila, ya. Nah, قال الشيخ محمد بن الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله وحرم الإسلام مالهم dan Islam itu mengharamkan harta mereka, artinya kalau dia dianggap seorang muslim maka tidak boleh kita ambil hartanya. Wadamahum, demikian pula tidak boleh kita tumpahkan darah mereka, tidak boleh diperangi. Nah, seorang muslim tidak boleh diperangi. Naam, tidak boleh diambil hartanya, dijadikan ya barang rampasan, apa, rampasan perang, ghanimah, tidak bisa dijadikan. Tidak bisa diperangi, kemudian diambil hartanya. Wa harrama al-islamu malam wa damahum ma'a iqrarihim, disertai dengan pengakuan mereka, penetapan mereka, bi annahum tarakul islam kullu, bahasanya mereka meninggalkan Islam seluruhnya. وَمَا عِلْمِهِمْ بِإِنْكَارِهِمْ عَلْبَعَثِ disertai dengan pengetahuan mereka, di pengetahuannya mereka para ulama dhullal tadi, bahwa mereka mengingkari yang namanya al-ba'ath, hari berbangkit. Wastihza'uhum biman aqarrabih, dan ejekan mereka terhadap orang-orang yang menetapkan adanya hari berbangkit. Nah, yaqulu ulama dhullal, syekh mengatakan, berkata mereka para ulama dhullal, ulama sesat, haram al-islamu damahum wa malahum, Islam sungguh mengharamkan darah mereka dan harta mereka. Ya'nuna al-bawadi, maksudnya orang-orang bawadi, orang-orang pedalaman tadi. Allati laysat indaha min al-islami sya'ra, yang tidak ada padanya sedikit pun dari keislaman. Li'anna Rasulullah SAW yaqulu, karena Rasulullah SAW mengatakan, kenapa diharamkan hartanya dan darah mereka? Ya, nah karena Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan kalimat ini, asamu minni dima'am wa amwalahum, maka terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka. Jadi kata mereka, ya mereka punya ini syubhat ini. Ini termasuk apa? Hadis yang mutasyabi bagi mereka, nas yang mutasyabi. Nah, bagi mereka ini. Karena kata mereka, Nabi mengatakan, siapa mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh lagi diperangi. Ya, asamu minni dima'u amwalahum. Lakinnahum la yaji'una bi akhir hadis. Ya, kan tetapi ketika mereka berdalil menyebutkan hadis ini, ya ini ketika ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala memerangi orang-orang di zamannya bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Sa'ud sebagai pendiri, ya, cikal bakal berdirinya apa namanya, kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Arabiyyah Saudi, yang sampai hari ini anak cucu mereka yang berkuasa di sana, hafidhahumullahu ta'ala wa rahimahumullahu amwatahum, ya, demikian pula keturunannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah sampai hari ini, ya, keturunan beliau yang menjadi mufti di sana. Naam, seperti saat ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafidhahullahu ta'ala. Naam, jadi zaman itu banyak orang-orang yang memprotes Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi dan juga raja pertama Saud Arab Saudi Muhammad bin Saud. Kata mereka, kenapa kalian memerangi kaum muslimin? Kenapa kalian menjadikan menghalalkan darah mereka dan harta mereka? Padahal mereka itu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya adalah sebenarnya kaum musyrikin, para kuburiyun, para penyembah berhala, walaupun mereka mengatasnamakan bahwa mereka muslim. Kata mereka, bukankah Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'u amwalahum, maka akan terjaga dariku harta mereka, darah mereka dan harta-harta mereka. Nah, kenapa kalian berdua, wahai Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Saud, ya, atau di zaman ini wahai kalian ahlus apa, wahai kalian wahabiyun, ya, mengkafirkan mereka itu, ini orang rafidah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi ketahuilah mereka juga mengatakan ya Husain, ya Husainha, ya Fatimah, ya Ali dan sebagainya. Bahkan tertulis di bendera-bendera mereka. Nah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalian mengkafirkan mereka. Bukankah Nabi mengucapkan kalimat ini, hadis ini? Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dima'ahum wa amwalahum. Dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Syekh mengatakan, lakinnahum la yaji'una bi akhiril hadis. Akan tapi mereka ini, mereka tidak mendatangkan akhir hadis ini. Artinya masih ada sambungannya hadis ini. Itu yang saya kemarin sebutkan bahwasanya jangan mengambil sepotong hadis kemudian meninggalkan sepotong hadis, meninggalkan sepotong yang lainnya. Jangan mengambil satu hadis kemudian meninggalkan hadis yang lain. Nah, termasuk hadis ini. Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu asamu minni limam wa malah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalian memerangi mereka. Kalian mengkafirkan mereka. Maka saya mengatakan sungguh mereka tidak akan, tetapi mereka tidak mendatangkan akhir hadis ini. Karena di akhir hadis ini mengatakan illa bihaqqiha, illa bihaqqil Islam. Fa idza qalu asamu minni limam wa malah illa bihaqqil Islam, illa bihaqqiha. Ya. Ai la budda minal amal. Bahwasanya kalimat illa bihaqqil Islam ataupun illa bihaqqiha terkandung di dalamnya bahwasanya la budda minal amal, harus beramal. Li'anna haqqaha al-amalu, karena di antara haknya yang harus ditunaikan kalimat ini adalah beramal. Haqqul Islam, membuktikan pengamalannya. Buat ruku sujudnya hanya untuk Allah, sembelihannya untuk Allah, doanya hanya kepada Allah. Nah, ini mereka, dia mempersembahkan sembelihan kepada kuburan yang dia panggil-panggil dalam doanya, ya Husaina, wahai Husain kami, ya Fatimah az-Zahra. Mereka ini kesyirikan, sama dengan orang-orang Nasara yang memanggil-manggil Nabi Isa dengan sebutan Yesus. Ia memanggil-manggil ibunya yang mereka sebutkan Bunda Maria. Itu kesyirikan. Maka demikian pula orang-orang mereka ini yang memanggil-manggil Abdul Qadir Jailani dalam doa-doa mereka, ataupun yang memanggil-manggil sebagian nama-nama wali yang mereka sebut Wali Somo. Ya, ini semua apa? Ini bentuk kesyirikan. Maka dia melanggar hadis ini. Karena Nabi sudah katakan faiza qalwa, apabila mereka mengucapkan kalimat ini, asamu minni dima'ahum, terjagalah dariku darah mereka, ini tidak boleh lagi diperangi. Wa amwarahum, demikian pula harta mereka, tidak boleh lagi diambil. Dia bisa dijadikan sebagai harta rampasan perang. Tetapi ada lanjutannya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haqqul Islam. Artinya kalau dia tidak jalankan haknya, berarti dia belum terjaga hartanya dan darahnya. Nah, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, eh ulama dhullal, idza qala la ilaha illallah, jika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa huwa yunkirul ba'ats, dan dia mengingkari adanya hari berbangkit, yasiru musliman, kata mereka dia masih muslim. Fahaulai muslimun, maka mereka itu kaum muslimin. Madama annahum yaquluna la ilaha illallah, selama mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walau angkarul ba'ats, walaupun mereka mengingkari hari berbangkit. Nah, betapa banyak orang-orang yang pandai pasti dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi apa? Mengingkari ya rukun-rukun Islam, kewajiban seperti perkara salat, mengingkari rukun-rukun keimanan, bahkan satu saja dari mereka itu sudah cukup untuk dikafirkan kalau dia ingkari. Nah, kalau mengingkari adanya hari berbangkit, berarti maknanya dia mengingkari salah satu rukun di antara rukun-rukun keimanan. Ya. Yaitu apa? Keimanan terhadap hari kiamat. Dan di antara apa isi daripada beriman terhadap hari kiamat itu adanya hari berbangkit. Nah, maka kata mereka, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia mengatakan tidak ada hari kebangkitan, dia masih muslim kata mereka. Ma hadza at-tanaqud wal 'iyadu billah. Bagaimana? Maka ada apa dengan tanaqud ini? Ini hal yang bertolak belakang. Ya, kita memohon kepada Allah perlindungan dari perbuatan seperti ini atau ucapan seperti ini, bertolak belakang. Walladzi yaqulu hadza laysa minal 'awam, dan yang mengucapkan kalimat ini bukan dari kalangan orang-orang awam. Innahum ulama, sesungguhnya mereka dianggap sebagai ulama. Ulama bil fiqh, ulama dalam bidang fiqh, wan nahwi, Ya, ulama dalam bidang nahwu wassarf, artinya pandai ilmu nahwu. Ya. Pandai ilmu nahwu. Mungkin pandai mengi'rab. Pandai ya, mengotak-atik kalimat. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun if'al la taf'al, ya. Dan seterusnya, nasara yansuruna, pokoknya dia mahir. Ya, menyebutkan timbangan-timbangan kalimat dalam ilmu sharaf. Tahu nahunya, ya. Daraba Zaidun amran, daraba fi'lun madhi, ya. Membunuh al-fat lamah lamin al-i'rab. Zaidun fa'il marfu' amatu rabbi dhammatun dhahira li'anna ismu mufrad. Amran maf'ulun bi, ya. Walamatu nasbi al-fatah li'anna ismu mufrad, seterusnya ismu mufrad, ya. Pokoknya pandai, ya. Ulama dalam bidang nahu ataupun sharaf, bahkan mungkin dalam bidang fikih pada sebagian madhab tertentu. Lakin fil aqidati ma indahum, tetapi dalam masalah akidah mereka tidak memiliki wala habbata khardalin minal ilmi sahih, bahkan dia tidak memiliki walaupun hanya sebesar biji sawit, bukan biji sawit, biji sawi. Kalau biji sawit besar, biji sawi yang sayuran itu, ya. Wala habbata khardalin minal ilmi sahih, bahkan tidak memiliki walaupun hanya sebesar biji sawi dari ilmu yang benar. Aqidatuhum aqidatul mutakallimin, aqidah mereka, keyakinan mereka, aqidahnya orang-orang mutakallimin, aqidah asy'ariyah. Wala yadrusuna at-tauhid, mereka tidak mempelajari ilmu tauhid, min kitabillah, dari Al-Qur'an, wala wa min sunnati rasulillah, tidak pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yadrusuna qawaid al-mantiq, mereka hanya mempelajari kaidah-kaidah mantik, ilmu kalam, ya. Wa innama yadrusuna qawaid al-mantiq wa ilm al-kalam, hanya dia pelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya. Wa aqaid al-mutakallimin, dan akidah-akidahnya, kepercayaannya orang-orang mutakallimin ini, orang-orang filsafat, orang-orang teologi itu, alladzina yaquluna, yang mereka itu mengatakan, yakfi annaka tuqirru bi annallahu al-khaliq, cukup bagimu, kamu sudah dianggap muslim, orang yang beriman, kalau kamu sudah tetapkan bahwa sudah ada namanya pencipta. Kalau Anda menetapkan bahwa sudah ada pencipta alam ini, ar-raziq, ada yang memberikan rezeki, al-muhyi al-mumit, ada yang menghidupkan mematikan, ya. Faqat hadha huwa at-tauhid indahum, ini saja tauhid menurut mereka. Ya, itulah. Maaf. Jadi jangan heran, ya, ketika berbicara tentang masalah tauhid, masalah akidah, ya, tidak jauh dari akidahnya, keyakinannya kaum musyrikin dahulu kala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, jika engkau bertanya kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan Allah penciptanya. Jadi kalau begitu apa bedanya mereka dengan kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hanya sekitar penetapan adanya ilah, adanya Tuhan yang mencipta alam semesta ini. Kaum musyrikin dahulu menetapkan, mereka tidak ingkari adanya pencipta langit dan bumi. Mereka tetapkan juga. Nah, yang mereka langgar adalah perkara penetapan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Nah, mereka menentang Nabi kita Muhammad SAW. Ketika diajak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka mengatakan Aja'al al-aliyata ilahan wahida. Apakah Muhammad mau menjadikan hanya satu, ya, sembahan saja? Baik, semoga apa yang kita baca pada kesempatan ini bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.